Yeah.

di bawahnya ada tiga. Jelasnya ada siapa? Jadi model eksternalnya ada yang ada yang tidak. Ya, tinggal dengan itu aja. Singkatnya itu Mas Budi. Itu bisa itu ikut saja. Ini komentar. Yeah. terus. Thank you. Bangunan itu Yeah.